Mitra Bisnis, Indonesia bersiap memasuki pasar tunggal negara-negara Asia Tenggara yang berlaku mulai tahun 2015 mendatang. Dengan adanya pasar tunggal ini, berarti akan ada dunia usaha yang diuntungkan, namun ada juga yang mendapat kompetisi yang lebih tajam. Untuk membicarakan hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana pandangan Anda? Ya, ini sesuatu yang kita sepakati untuk dijalankan. Nggak ada sebuah negosiasi atau persetujuan sebuah negara itu cuma untung aja. Kalau cuma untung aja itu nggak bakal ada perjanjian. Ya Anda bayangin aja kalau Anda mau beli barang, untungnya cuma ada di pihak Anda aja. Sementara yang beli barang Anda itu rugi, yang nggak bakal ada terjadi transaksi. Ya kan? Jadi selalu ada take and give. Ada sektor yang Anda diuntungkan, ada sektor yang Anda dirugikan. Ya, nggak ada negara satupun yang semuanya untung. Lalu apa yang harus dilakukan supaya sektor-sektor yang mendapat kompetisi lebih tajam ini bisa survive, Mas? Ini yang saya lihat bahwa ada proses penyesuaian yang harus dilakukan. Ya, penyesuaiannya apa? Salah satu yang membuat kita menjadi agak repot di dalam kerjasama perdagangan itu adalah daya saing kita yang melemah. Daya saing yang melemah itu kenapa? Kembali lagi, karena problem dari sisi supply, dari infrastrukturnya yang buruk, dari pungutan, dari perpajakan, hal seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin, kita mau bisa mampu menikmati yang namanya pasar tunggal ASEAN, nanti berarti pemerintah harus perbaiki itu. Kembali lagi, isu lama, infrastrukturnya harus ada, listriknya harus ada, pelabuhannya harus betul, jalanan harus baik. Nah kalau itu dilakukan, maka si dunia usahanya dia bisa menjadi lebih efisien, ya, dia bisa bersaing. Tapi kalau pemerintah tidak biarkan itu, kemudian dipaksa aja dunia usahanya untuk bersaing, maka kita nggak akan mungkin bisa menikmati yang namanya pasar tunggal ASEAN. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.